يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhan ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadiyi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid As-Sabirin yang diberkati Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada salah satu hadisnya telah menyatakan kepada kita semua agar kita senantiasa segera mengerjakan amal soleh sebelum datang fitnah. Beliau mengatakan, badiru bil a'malis solihah, segeralah kalian mengerjakan amal soleh. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim, karena akan terjadi fitnah-fitnah yang fitnah-fitnah itu saking gelapnya, saking samarnya. Kaqita'il lailil mudlim, kata beliau, seperti kepingan-kepingan malam yang sangat gelap. Yusbihur rajulu mu'minan, pada waktu pagi seseorang kondisinya mukmin, wa yumsi kafiran, tapi pada waktu sore menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan, dan sebaliknya pada waktu sore kondisinya beriman. Wa yusbihu kafiran, dan keesokan harinya menjadi kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya dengan sedikit dari perkara dunia. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, kalau kita perhatikan, rupanya fitnah dan ujian pada hari-hari ini yang menimpa kaum muslimin sangat berat. Mungkin sekarang kita sebagai seorang muslim masih bisa sholat, masih bisa melaksanakan amaliyah ibadah kita sebagai seorang muslim. Tapi nanti ke depannya, wallahu a'lam, kalau kita tidak memikirkan anak cucu kita, mungkin mereka bisa murtad, atau mungkin mereka tidak bisa menjalankan agamanya. Sekarang ujian-ujian yang menimpa kita sangat banyak. Di antaranya yang baru saja kita dengar bersama, khamr yang jelas-jelas haram, yang Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengharamkan dalam surat Al-Maidah, mau dihalalkan. Kemudian tentang pernyataan bahwa semua agama adalah sama, toh semuanya akan masuk surga, toh semuanya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita biarkan, bisa-bisa anak kita tidak punya agama, ma'asyiral muslimin. Fitnah yang lainnya yang baru saja kita dengar, Jumatan diganti ke hari Sabtu atau hari Ahad, haji diganti kepada hari-hari selain hari haji. Ini semua kalau kita tidak ngerti agamanya, oh itu kan kiai mosok salah, akhirnya kita semua mengikuti, padahal ini adalah aliran yang sesat, ma'asyiral muslimin. Belum lagi ada disertasi yang lama kita dengar bersama bahwa zina adalah halal dan itu disahkan pada salah satu universitas. Disertasi, ma'asyiral muslimin. Kemudian yang terakhir, kita mendapati perzinahan di mana-mana, perselingkuhan di mana-mana, tetapi tidak ada hukumannya. Tetapi ketika ada suami memaksa istrinya berhubungan suami istri, bisa didenda dengan hukuman bertahun-tahun. Ini adalah fitnah-fitnah dan ujian-ujian, ma'asyiral muslimin, yang menimpa kita. Kita sebagai seorang muslim, tentunya pertama kali adalah menyalahkan diri kita sendiri sebelum yang lain. Karena tentunya yang namanya ujian, yang namanya musibah, tidak terjadi kecuali karena kesalahan kita sendiri. kita tidak usah mencari kambing hitam, kita tidak usah menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri kita sendiri. Makanya ma'asyiral muslimin, apa solusi yang mesti kita lakukan ketika kita menghadapi hari-hari yang penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah, yang Nabi SAW mengatakan bahwa fitnah ini sangat berbahaya, sangat samar, ibaratnya seperti kepingan-kepingan malam yang sangat kelam. Maka di sini saya memberikan nasihat kepada saya pribadi dan semua ma'asyiral muslimin. Cara pertama kali agar kita terbebas dari fitnah-fitnah ini, dari ujian-ujian ini adalah mari kita semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua kembali kepada ajaran agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, "Idza tabayatum bil inah," jika kalian berjual beli dengan riba. Inah adalah salah satu bentuk jual beli yang di situ ada ribanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil inah," jika kalian jual beli dengan riba. "Wa akhadtum adnabal baqar," dan kalian memegang ekor sapi, sibuk dengan peternakan. "Wa raditum bizarra," dan kalian ridho dengan pertanian, maksudnya fokus kepada dunia. "Wa taraktumul jihad," dan kalian meninggalkan jihad. "Sallallahu alaikum dzullan," niscaya Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. "La yanzi'uhu minkum hatta tarji'u ila dinikum," yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan kehinaan itu sampai kalian semua kembali kepada agama kalian. Berarti ma'asyiral muslimin, makna kembali di sini adalah mari kita melihat kepada diri kita. Jangan-jangan selama ini kita memang bertransaksi riba, kita anggap biasa. Jangan-jangan selama ini kita sibuk dengan dunia, saking sibuknya dengan dunia sampai kita tertimpa penyakit wahan. Penyakit wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Jadi solusi pertama kali buat kita secara pribadi adalah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cari kesalahan-kesalahan kita dan secara berjamaah kita semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan dosa-dosa terutama yang selama ini tidak kita sadari, untuk kita berazam, bertekad kepada Allah bahwa kita akan meninggalkan dan tidak akan mengulangi. Kemudian yang kedua ma'asyiral muslimin adalah berpegang teguh kepada ajaran agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Berpegang teguh kepada tali agama Allah, dan agama ini adalah qala Allah qala Rasul, firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fikum amrayn," aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. "Lan tadhillu ba'di," kalian tidak akan tersesat setelahku. "Ma in tamassaktum bihima," selama kalian berpegang kepada keduanya. "Kitab Allahi wa sunnatan nabiyyi," yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Aneh, kita ngaku muslim tapi baca Quran tidak bisa, baca saja tidak bisa, bagaimana kita mengetahui artinya ma'asyiral muslimin? Kalau baca tidak bisa artinya tidak tahu, bagaimana kita bisa menghidupkan Islam dalam kehidupan sehari-hari? Kalau baca Quran tidak bisa, ngaji hadis juga kita malas untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga ma'asyiral muslimin adalah kita harus bersatu. Kita harus bersatu dan jangan bercerai-berai. Tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'ullaha wa rasulahu." Taatilah Allah dan taatilah Rasul. "Wala tanaza'u," dan jangan berselisih, jangan bercerai-berai. "Fatafshalu," sehingga kalian gagal, sehingga kalian hina. "Wa tadhabari hukum," dan hilanglah kekuatan kalian. Banyak sekali kelompok-kelompok yang ingin agar kaum muslimin ini perang terus, difitnah ini, difitnah itu, gara-gara satu beda organisasi dengan yang lain, gara-gara ini gunung ini tidak, menjadi masalah dibesar-besarkan. Padahal kita harus ingat ma'asyiral muslimin, kiblat kita sama, Tuhan kita sama, kitab suci kita sama, Nabi kita sama, kita juga sama kiblatnya, sholat lima waktu. Kenapa kita harus dalam masalah sepele yang ini adalah ada kelompok lain yang ingin kita semua bercerai, kita kemudian mengikuti itu? Marilah kita tinggalkan, marilah kita tinggalkan perdebatan ini. Sebagai muslim kita nasihati dengan cara yang baik. Kalau dia mau kembali, alhamdulillah. Kalau tidak mau kembali, dia tetap saudaraku karena masih muslim dan karena masih mengerjakan sholat. Jangan sampai gara-gara masalah sepele ma'asyiral muslimin kita mudah dibaku hantamkan, kita mudah dicerai beraikan. Karena kalau kita sudah bercerai berai, kata Allah Ta'ala, fatadhabari hukum, maka hilanglah kekuatan kalian. Ketika kaum muslimin saling berperang sendiri, yang diuntungkan kalau bukan iblis, maka orang-orang kafir. Jadi untuk yang ketiga ini, mari kita semua bersatu. Mari kita semua bersatu. Dan yang keempat adalah mari kita memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, bukan bermusuhan. Ketika kita mengatakan muslim ini saudara kita, apa sih hak-hak saudara itu ma'asyiral muslimin? Makna saudara adalah kita membantunya, kita menolongnya. Kalau dia sedang tersesat, kita nasihati dengan cara yang baik. Kalau misalkan dia berbuat salah, kita luruskan. Kalau misalkan dia punya aib, kita tutupi, bukan malah kita bongkar, bukan malah kita omongkan di belakang. Itu musuh, bukan saudara. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Karena itu ketika datang banyak fitnah dari saudara kita, kita jangan mengikuti iblis. Karena kita tahu tugas utama iblis adalah menceraikan suami dari istrinya, menceraikan bapak dari anaknya, menceraikan paman dari keponakannya, menceraikan saudara dari saudaranya, dari saudaranya, dan menceraikan sahabat dari sahabatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'adzim al jalil li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Tinggal yang terakhir adalah doa. Jadi solusi kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semua dari fitnah-fitnah di akhir zaman ini, pertama kali adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita berpegang teguh kepada ajaran agama kita. Yang ketiga, mari kita semua bersatu, jangan bercerai. Dan yang keempat, mari kita memperkuat ukhuwah Islamiyah. Bagaimana cara memperkuat ukhuwah Islamiyah? Kata Nabi SAW dengan afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Dengan saling memberikan hadiah, dengan saling mengunjungi, berziarah, dengan saling mendoakan di belakang. Jangan mendoakan di WhatsApp, jangan bilang aku telah mendoakan kamu, tapi didoakan di belakang tanpa dia tahu. Doakan, ya Allah berkati dia pada istrinya, pada keluarganya, pada anak-anaknya. Ya Allah istiqomahkan dia dalam agama ini, ya Allah tunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Kita baca, kita sebut semua orang yang kita kenal, A, B, C, D. Ini dia. di antara agar Allah Subhanahu wa taala memperkuat ukhuwah di antara kita. Dan yang terakhir adalah doa ma'asyiral muslimin. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, minta diberi keteguhan, maka bagaimana dengan kita semua ma'asyiral muslimin? Mari kita sering-sering berdoa, rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita, rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Kalau Nabi Ibrahim masih berdoa agar dia dijadikan, dia dan anak cucunya senantiasa mengerjakan sholat, senantiasa menghindari berhala, maka bagaimana dengan kita semua ma'asyiral muslimin? Jangan remehkan doa. Pada akhir surat Al-Furqan Allah mengatakan, Qul ma yahba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Qul, katakan wahai Muhammad, ma yahba'u bikum rabbi, Rabbku tidak peduli kepada kalian, laula du'a'ukum, kalau bukan karena doa kalian. Mari kita banyak-banyak berdoa. Dan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal abda idza lam yas'alillah yaghdab alaihi, hamba itu jika tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ma'asyiral muslimin agar menjaga kita, menjaga iman kita dan menjaga anak cucu kita semua dan menjaga negara kita ini agar senantiasa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini saja khutbah kita siang hari ini. Semoga bermanfaat, tentunya pertama kali buat saya pribadi sebelum yang lainnya. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabi warḍa Allahumma 'anil khulafa'il arba'atir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anna ma'ahum bi rahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir Allahumma a'da'aka a'da' ad-din wa ansur 'ibadaka al-muwahhidin wa adilla asy-syirka wal musyrikin. Allahumma man aradana فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واحذر من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وآمنا في بيوتنا, اللهم وآمنا في أوطاننا, واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل أملهم في رضاك يا قوي يا متين. اللهم ارزقنا حاكما صالحا تعز به أهل طاعتك وتهين به أهل معصيتك وتنصر به دينك يا رحمن يا رحيم. اللهم بارك لنا في كورونا, اللهم بارك لنا في كورونا وسلطه على كل كافر وظالم ومنافق ومارد ومحارب لدينك, ونجي منه كل مسلم مستضعف مظلوم, فإنه جند من جنودك أمره بيدك, تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء, إنك على كل شيء قدير. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمحن والفتن والزلازل من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى

Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.